Nah, halaman 14. Za. Az. Ayo. Dari mana coba huruf zai berasal? Ujung lidah dengan gigi seri bawah. Az. Nah, kalau ingin lebih mudah apa namanya? Meneliti dari mana huruf itu berasal, disukun. Az. Az. Ayo. Baik. Itulah nah, thariqah yang lebih mudah untuk mengamati makhraj suatu huruf. Za. Za. Sa. Sa. Sa. Sa. Baik. Za dan sa sama tidak makhrajnya? Barakallahu fikum. Sama. Az. As. Baik. Baik. Kita lihat halaman berikutnya. 6. Setelah 14 halaman 15. Nah, antum mendapati huruf apa? Kaf. Nah, mungkin akan terasa aneh ya, setelah sin kok kaf. Ya. Kan masih ada huruf shin, sad. Kemana huruf-huruf ini? Taib. Huruf-huruf ini memang sengaja kita akhirkan. Ya. Mempertimbangkan apa? Naam, kita ingin mempelajari huruf-huruf yang relatif paling mudah. Ya. Huruf sad, huruf dad, walaupun insyaallah semuanya mudah, namun dibandingkan dengan huruf-huruf ini, nah, maka huruf-huruf yang ada sekarang ini masih mudah. Kaf, lam, taib. Kita mencukupkan dengan dua huruf yang bersifat isti'la atau tebal tadi, kha dan ra. Ya. Nah, itu kalau kita sudah bisa yakni apa? Bisa membaca atau mendatangkan sifat istilah tadi dengan benar, maka insya Allah dua huruf tadi sudah cukup mewakili, nanti bisa kita terapkan pada huruf-huruf yang lain. Baik, pelajaran pada halaman 15. Ga. Ga. La. La. Ma. Ma. Ma. Ma. Baik, pelajaran halaman 17. Na. Na. Na. Wa. Wa. Wa. Wa. Nah, berikutnya ha. Ha. Ha. Ha. Ya, buka mulut ya. Ha. Ha. Jadi kalau he ini masih belum maftuhah, belum terbuka. He belum. Ha. Ha. Nah, ya. Ha. Ha. Ha. Ha. Kita baca ha ho. Bahata. Hazala. Hazala. Hathama. Hathama. Kahara. Kahara. Ya, ho dan ro yang tebal. Hanaa. Hanaa. Jahada. Jahada. Ja, belum. Ja. Tadi masih terdengar ja. Nah, ja. Ja. Ja. Jahada. Jahada. Zahala. Zahala. Sahawa. Sahawa. Hadama. Hadama. Haraa. Haraa. Baik.